Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai seorang insan, terkhusus sebagai seorang muslim yang hidup di muka bumi ini, pasti mendambakan sebuah kebahagiaan. Ingin hidup bahagia. Bahagia di dunia, tentunya bahagia di yaumul qiyamah. Jujur, kita harus mengakui, semua aktivitas kita, semua yang kita kerjakan, tujuannya hanya itu. Menggapai sebuah kebahagiaan. Ingin hidup bahagia di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah dalam Islam kita diberi kunci-kunci dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus kita wujudkan. Kalau ini ada pada kita, kita mendapatkan jaminan bahagia dunia akhirat. Bahkan kita akan merasakan kebahagiaan dalam semua kondisi. Kala senang bahagia, kala sedih bahagia, kaya bahagia, miskin bahagia, ditimpa musibah bahagia, berbuat dosa bahkan berbahagia. Ketika kita bisa mewujudkan kunci tadi, ini yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, kita wujudkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya dalam semua keadaan, semua kondisi. Dijelaskan oleh para ulama, kunci bahagia itu ada tiga. Tiga. Kalau semuanya ada pada seseorang, dialah orang yang dikatakan sa'id, berbahagia. Satu dihilang, maka hilang pula daripada dia kebahagiaan sesuai dengan kadarnya. Yang pertama ialah idza u'tiya syakara. Ketika dia diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla, kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih keimanan, dikasih keislaman, dikasih taufik, dikasih hidayah, bisa beramal saleh, dikasih harta benda, limpahan karunia, rezeki, syakara, bersyukur dia. Dalam hati meyakini ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Dia hanya berikhtiar. Lesanya selalu bertahmid memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anggota badannya menggunakan nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk foya-foya. Bukan untuk perkara kemaksiatan. Dikasih anugerah, syukur. Syukur inilah yang akan membuat dia bahagia. Dia kaya raya, bahagia dalam hatinya, bahagia dunianya. Yang kedua, idza butliya sabara. Ketika dia diberi ujian, sabar. Ujian pada harta benda, ujian pada usaha, ujian pada anak, pada istri, sakit, ada yang meninggal, gagal panen, gagal usaha, berbagai macam bentuk ujian yang menimpa dia di muka bumi ini. Dan dia sabar. Sabar dengan makna dia bisa menahan hati, menahan lesan, menahan anggota badan. Jangan melakukan tindakan yang melanggar syariat. Hatinya yakin, ini ujian dari Allah. Ini takdirnya Allah. Dia gak marah kepada Allah. Dia tidak marah kepada Allah. Lesanya dia tahan. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada umpatan. Yang ada istirja. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Semua kembali kepada Allah. Anggota badannya, dia tahan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Pukul-pukul pipi, jambak-jambak rambut. Mekerahnya kemudian dirobek-robek, histeris, depresi, stres. Tidak ada. Sabar dia. anggota badannya dia gunakan untuk mengerjakan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Adalah kamu mohon pertolongan kepada Allah dalam hari musibah dengan sabar dan sholat. Demikian nanti kita Muhammad SAW ketika ada musibah yang menimpa beliau, sholat. Mengerjakan dua rakaat, sholat sebagaimana biasanya dalam rangka mohon pertolongan kepada Allah. Semoga dikasih kemudahan, keringanan dalam menghadapi. Sabar. Itu bahagia bagi dia. Yang namanya musibah tak terelakkan, bukan kemampuan masing-masing kita sebagai manusia. Itu sudah Allah beda. Yang terpenting bagaimana kita bisa berbahagia dengan musibah ini, dengan sabar yang kita tunjukkan. Satu, dosa kita dihapus oleh Allah. Dua, kita mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tiga, akan diangkat martabat kita di Allah Azza wa Jalla dengan sabar tadi. Menghapuskan dosa, mengangkat martabat, meraih kebaikan. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah telah hendaki kebaikannya, Allah akan kasih dia musibah. Dikasih musibah. Sabar. Semakin sabar, semakin banyak musibahnya. Semakin sabar, semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kebaikan dunia, agama, dan akhirat. Dengan sabar, semua akan selesai. Tidak ada keluh kesah. Meraih kebaikan. Ikhtiar jelas. Dia harus berobat, ke rumah sakit, dan segala macam. Tapi dia tidak penuh kesabaran. Itu baik-baik. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang mukmin ini, semua urusan dia baik bagi dia. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan tercapai melainkan hanya untuk orang yang punya iman. Idza asabatu sarra syakara fa kana khairul lahu. Ditimpa kelapangan, dikasih rezeki, syukur dia, itu baik bagi dia. Wa idza asabatu dharra sabara fa kana khairul lahu. Ditimpa malapetaka, kesempitan hidup, sabar dia, itu baik bagi dia, kata Rasulullah. Jadi dalam semua keadaan dalam kehidupan dia bahagia. Mereka banyak kebaikan dia. Kaya, dia bahagia. Miskin, dia bahagia. Dikasih kesenangan, dia bahagia. Dikasih ujian, juga bahagia. Dengan syukur dan sabar. Ada yang ketiga. Sesuatu yang pasti menimpa kita Bani Adam. Yaitu dosa. Kemaksiatan. Kesalahan. Keapa. Dosa manusiawi. Masing-masing kita pasti akan berbuat dosa. Berbuat kemaksiatan. Salah, alfa, kadang tahu, kadang tidak tahu, sadar, tidak sadar. Itu kita manusia biasa. Bagaimana kita bisa berbahagia dengan dosa kita ini? Dikatakan oleh para ulama, wa idza aznaba istaghfara. Ketika dia berbuat dosa, langsung istighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubatan nasuha. Tinggalkan dosa tadi, dia menyesali apa yang telah lalu, berazam jangan mengulangi lagi, mohon ampun kepada Allah. Istighfar ini yang pertama, menghapuskan semua dosa. Dosa apapun yang kita kerjakan akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang bertaubat. Dan dengan istighfar kita ini, dengan taubatnya kita ini, luar biasa. Kita akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Barakallahu. Saya tutup ini kultum dengan sebuah ayat di surat Nuh ketika Allah Azza wa Jalla mengabadikan dakwah Nabi Nuh pada kaumnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh, aku berkata pada kaumku, istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, inilah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha mengampuni dosa. disebutkan dampak proses sebuah istighfar. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Langsung dikasih lima kemaslahatan untuk mereka yang tobat dan istighfar. Yang pertama, yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan curahkan air hujan kepada mereka. Hujan yang manfaat, bukan yang membawa petaka. Hujan membasahi bumi, semuanya subur, hilang tandusnya, udaranya segar, menyehatkan. Wa yumdikum bi amwalin, Allah akan bantu kalian dengan harta. Wa banin, dikasih anak, anak rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang indah, ladang-ladang yang subur, dan irigasi-irigasi yang lancar. Bukan semata-mata dosa kita diampuni, lebih daripada itu kita mendapatkan kebahagiaan duniawi dari Allah Azza wa Jalla. Dunia lancar, rezeki semuanya lancar, semuanya nyaman dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Bahagia kita. Tapi jangan diulang lagi dosanya. Kita berbahagia dengan dosa kita, dengan kita mendengarkan itu dosa, taubat kepada Allah, jangan diulangi lagi. Dosa akan diampuni, akan dihapuskan, mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan duniawi kita. Tiga kunci ini dibagi baik-baik. Barang siapa yang mewujudkannya dalam kesehariannya, dialah orang yang bahagia hakiki dunia akhirat. Dikasih anugerah syukur, dikasih ujian sabar, ketika berbuat dosa, taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ini semua kepada kita. Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita semua, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang syakirin, sabirin, tawabin. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.